ternyata ono tulisane dari panitia minta waktu cari dana untuk ngamplopi kiai ini. Ya Allah, awisin aku leh. Saya tak lapor ke Pak Kapolsek melanak delok wae iki kok. Halo Pak Polisi. Masya Allah, polisi ini lungguhe kaya wong sugih ngene iki. Jelas. Monggo didhar Pak Polisi. Masya Allah. Los. Polisi ini kumisnya sak jagung bakar. Alah, wong lanang gagah kaya ngopo mbok kumise kandel kaya ngopo ning kantor diwedeni anak bae kaya ngopo ning omah ketemu bojone kiki kiki ambo tenan kaya ana ning kantor ha ha ning omah iya iya Bu pengalaman pribadi matamu ora. Gila, Bapak, Pak Polisi, nanti mawon Pak. Wali ini Gusti Allah, ini rata-rata bojone galak. Mila kok jenengan duwe bojo galak, ini dua kemungkinan Pak. Siji, kemungkinan pertama jenengan bakal diangkat jadi wali ini Gusti Allah. Utawa lah jenengan bojone galak, kemungkinan kedua, insya Allah tanda-tanda setruk. Pelajaran yang pengen saya sampaikan apa? Al-Quran mengatakan man ja'a bil hasanati falahu asru amsaliha, yang datang membawa satu kebaikan Allah akan menggantikannya 10 kali lipat. Al-Baqarah lebih dahsyat daripada itu. Masarul ladina yungfiquna amwalahum fi sabilillah, yang sodako satu diganti 700 kali. Bila ngono li pengalaman kumbian ini, kok kowe pengen sugih, pengen sodakoh ngenteni sugih, sak modare awakmu ora bakal sugih. Kok awakmu sesuk sodakoh ngenteni utangnya lunas, ora bakal lunas utangmu. Pola pikirnya dibalik, pengen sugih, sodakoh lah. Pengen utangnya lunas, sodakoh lah. Kulom pun bukteke. Ya, saya ingin dibukteke, buka dompetmu. Ayo, tak takon. Saya kira dompet yang jenengan ono satu sewu, saya ketahu sewu, sing dicemplungnya sing pundi. Ya Allah, gue lah pengen, dah, delok bocah hayu pengen ngerapi. Gue apa? Solawatono, solawatono. Aja delok rai nih, delokan buat nih wahai. Kok kamu curi-curi pandang sih sama mbak-mbaknya itu? Santai wae mblo, santai wae. Ora usah pikir-pikir. Cintailah pasanganmu cukup menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Kota infake siap-siap, selawatan tok ke sing gedhe. Sing sedekah oke tak dongake oleh mantu kiai. Rambutnya gondrong. Kula wingi ning Mekah to. Engko sik, ngenteni kado. Eh, ngenteni komandoku, sabar, sabar. Eh, jenggotmu kaya wedhus meneng ndisik to, sabar. Sabar, tak komando, tak komando, sabar. Tak dongake bojomu ayu. Amin. Wis bojo rong? Wis bojo rong? Loro ya. Kaya ngono payu. Panitiane siap-siap, ibu-ibu siap-siap karo selawatan. Nggih. Pokoke sing duwite gedhe ana kok sing dicemplung sing cilik tak dongake mulih dompet ilang. Lek wae. Ora urusan kok dompet ilang. Los pokoke. Ra rewel. Pokoke undang-undang ini iki kiyaine los, jamaahe ora rewel. Los rewel. Kaya wingi kula pengajian, mulih umroh ding teng Jeddah, kula kacamatanan, kula nggo tongkat, mulih. Wah. Begitu kula mlebu bandara Jeddah, niko polisine bingung. Tarik, tarik jalan, minggir. Wah, aku bangga. Wah, tahu dia siapa saya.